Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih ila hadrati habibina syafi'in wa mahdi ala ashabi ahli wa azwajih wa tabi'in wa tabi'in mahmur rasyidin al-batil lamatin awladin ashabin ahli wa tabi'in wa asyana khususun al-tajabi wa mi'adalatin sahabin wa mahmur rasyidin al-batil lamatin awladin ashabin ahli wa tabi'in wa asyana. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amai kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yaumi wa fi kulli yaumin wa fi yaumil maw'ud wa ala alihi wa sahbihi alladhina milil ilmi mashhud. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus syiyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Maka disemak ini syahru Ramadan alladhi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan waktu Allah Ta'ala nurun Al-Qur'an pada bulan Ramadan tanggal 15 yang terkenal kalayan nuzulul Qur'an. Kang napa Qur'an menaken hudal linnas kangge petunjuk manusia. Lek kula kali sampeyan pin selamat dunia akhirat, Quran ayo gawe tuntunan. Ni Quran iki. Sing asline iki sing 38 juz. Dudu Quran isi asanes. Nika palsuan iku. Sing jarene 17.000 ayat palsu niku. Sing murni asli Al-Quran yang dikumpul oleh sahabat-sahabat terutama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini ki, sing dari tuntunan menungso untuk mencapai keselamatan dunia akhirat. Salingan iku hadisi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua ini merupakan sumber dari hukum Islam. Napa mon insyaallah di Al-Quran wonten hadis wonten. Marga sauntung-untungi wong Islam lek gelem napa niku ngaji Quran, lek gelem memahami hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus e faman syahida minkum syahr falyasum. Engko lek saban akhir lek kon katong bulan poso. Dadi awal Ramadan dengan melihat bulan, akhir Ramadan dengan melihat bulan. Syahida minkum syahr. Nggih. Ini kelompok lain dengan hisab terserah mereka. Pokok kita niki awal Ramadan ambek ningali bulan, akhir Ramadan ningali bulan. Muga-muga sedaya para bapak hadir dipun paringi panjang umur ya Allah, sehat walafiat, seger waras insyaallah saged menangi Ramadan yang hanya tinggal 34 hari. Ramadan tinggal 34 hari. Nah, 30 papa dina poso masyaallah. Monggo kita donga. Kados donga ingkang sering-sering doa Kanjeng Nabi tiap-tiap Recep nggih monggo. Wonten kitab Hunya karangane al ngene al Imam Syekh Abdul Qadir Jilani donga niki. Monggo sareng-sareng kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mangke malam Rebo malih niki masalah poso. Nggih. Mangke nomor kali niki mertiga terakhir mangkin. Salanjene niku masalah pala poso nggih ya napa batare ya syaraté kudu ketep rapi sampean. Sebab sampean wong Islam niku wajib ngaji bab sembahyang. Syaraté sembahyang, rukuné sembahyang, sunnaté sembahyang, badhe sembahyang. Wajib niku. Poso iki ngoten wajib ngaji bab poso. Syaraté poso, rukuné poso, sunnaté poso, batalé poso wajib kita ketahui. Haji ki ngoten kata haji, ngaji bab haji. Rukune haji, syaratnya haji, sunatnya haji, batali haji. Harus mati niku. Kalau kadang-kadang ngeten pak. Kadang-kadang niku ya niku. Wudhu gak iso. Sembayang karat-karit. Melok istighosa. Keliru mati niku. Keliru. Sementing haji niku monggo. Kati wudhu gak ngerti cara-cara ini. Sembayang gak ngerti cara-cara ini. Melok torekot. Nah, keliru mati niku. Kita ini wajib perdoain, perdoain hukumnya ngaji bab ilmu hal, sembahyang ilmu hal. Ya apa carane? Poso ilmu hal, apa carane poso? Haji ngoten, leh ngoten. Insya Allah sampean termasuk wong Islam sing sampurno. Udhulu fisilmi kaffa. Leh pun Ramadan niki berluru niki. Insya Allah nggih. Kapan kali? En semak jenenge semak semak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ramadan futihat abwaabul jannah wa ughliqat abwaabul jahannam wa sufidatish shayatinu wa futihat abwaabur rahmah. Kira siji loro telu papat niki termasuk keistimewaane Ramadan. Lek emuan Ramadan teko pintu surga dibuka kabeh. 8 pintu. Babul ikhlas, babus sodako, babus sholat, babul jihad, lawang sing paling ombo, babur royan, ai babus siang. Ngoten dari Pak. Yang hanya bisa masuk surga melalui babus babur royan adalah orang-orang sing ahli poso. Babul kadwin ghaidon. Habis tu bilang sahli aliani. Niki bapak gih, monggo. Lebih Ramadan kita ibadah sama Allah Taala. Sing ake-ake maca Quran, sing rutin oleh mesoj jenengi teraweh gih, sing darusane sesodakoi. Monggo kita tingkatakan. Mumpung Ramadan teko. Kaping kali wa ughliqat abwaabu jahannam, pintu neraka ditutup kabeh. Perlu nih, wong poso juga men berarti. Sebab sumu endonya ni krono kena sumu enjanam panas si masa mboten lewat poso mboten enak tenang ayem ge krono po krono pintu neraka dipun tutup. Lajeng itiko wasufidati syayatinu dibondo setani dikecek dirantai dipenjara. Perlu nih setan cegak leluasa ngudong Islam sing poso. Jadi poso itu insya Allah gak ada orang melakukan nasihat dari setan. Sebab setan gak bisa berbuat apa-apa. Dene ana wong sing tetep buat maksiat ae. Poso iku dudu saleh setan, awake dhewe dadi setan. Awake dhewe dadi setan, hati-hati. Lajeng ingkang kaping sekawan, wa futihat abwaabur rahmah. Pintu rahmat dibuka kabeh dening Allah Taala. Muga-muga para bapak, para sedaya keluarga kabeh muga-muga oleh rahmati Gusti Allah Taala. Sebab kula kali sampeyan masuk surga gak karena poso. Masuk surga gak karena sembahyang. Masuk surga gak karena haji, tapi masuk surga karena oleh rahmati Gusti Allah. Kadang-kadang rahmat kan nggih sembahyang, dikakoni sembahyang. Karena matlah dengan diposo, dilakoni poso. Alhamdulillah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Selingan sekitik para bapak, selingan sekitik. niki enten kanca kula. Wedok kalih ngeten, kula niku tandur apa? Di TV, kirang TV uban kok tuku mboten ketok kok tau ndok TV. Enten-enten. Mending ngeten. Pernyataan salah satu menteri Iran, menteri wong Syiah. Ngedi TV bahwa kekerasan di Indonesia, ulangi mali, bahwa kekerasan di Indonesia bukan merupakan ajaran Islam dari mereka. Ya Allah, goroi pol bisa. Mereka ini siang itu ahli goro macam ini. Lega goro gak payu aku. Siang gak payu. Kalau ini dulu. Lega uang siang, mesti goro. Loro mut'ah harus. Oh, tenar ini. Telu harus mencari sahabat. Lek wae tengok itu gak payu, Pak. Siji masalah goro harus wajib takyah. Dendin ndi wis, cepet teko menteri Iran lho kok ngeten. Dapure. Masyaallah. Bahwa kekerasan di Indonesia bukan merupakan ajaran Islam. Lali dheweke. Apa yang terjadi di Irak? Berapa ratus ribu wong alus semaja dipateni. Kok gak keras iku? Mbok ni keras iku. Semua ngadan yo iki. Sia. Berapa puluh ribu orang Islam Islam jemaah dibantai wonten ngene Syria. Lalia. Durung Palestina, durung Kuwait, durung Bahrain, durung Pakistan, India, masyaallah. Kok gak keras iku? Mbok ni keras. Iku merupakan apa? Merupakan ajaran orang Yahudi. Na'udzubillah. Temenan. Jadi apa? Jadi kholis. Saya tanggung jawab. Ya apa? Bahwa kekerasan di Indonesia bukan merupakan ajaran Islam. Jadi ini. Lali dewe ini. Kayaknya bohong. Syria berapa puluh ribu. Sini pateni. Wong alusnya jamaah. Di Irak berapa ratus ribu pateni. Wong alusnya jamaah. Ya Allah. Tapi Indonesia bisa gak ada apa-apa nih di lono. Gak ada di lono bahwa kerasan. Kurban dari Islam jadi ini. Bohong. Goroh. Jadi sawah. Jadi pulau. Teman-teman lo ini. Nah semakin titik kelewacan. Ini kelewacan ini. Ini masalah si A. Dilok kebohongan ini. Jadi ini. Iya ini si ah, yang penting ngeten. Amin dalika manasa fil kafi. Ilik wala ini, kitab Al-Kafi. Gak ada kula, belum jus, gak ada kula. Lengkap tak kula, masalah si ah, lengkap. Lisi. Wahua sapa iku? Mesti ngomong, Anjabir Ajufi. Iya ini wong si ah. Mending ngeten. Kola. Sami tu Ja'far alisan yakulu padahal Ja'far buat ngomong wis goro wisan jasate gak ngomong tapi pang diambil dipek oleh Ja'far Jukfi iku rajane goro Ja'far Jukfi niku muni ngeten ma idda'a ahadun minan nas annau jama'al Qur'an kullahu kama unzila illa kadzabun ngoten yo ngoten padha wae dhewe sing kadzab illa kadzabun wa ma jamahu wa hawidahu kama uzila illa ali bin abi thalib mal amitil ba'dihi artine sapa-sapa wong sing ngaku iso ngumpul Quran sing utuh 30 juz sing ngaku ngono kadzab jarine Ja'far Ajukti. Sini Utsman Affan. Menurut Khattab, Bakar Siddiq, bohong-bohong dari ngono. Ka ono sing iso ngumpul Quran kecuali Abu Ali bin Thalib. Sayyidina Ali niku waktu dadi khalifah ndak pernah ngukumi selain Quran iku. Berarti Quran iku asri, Pak. Lah cepet ning ngoten, kadzab. Dikomentari kali Imam Abu Hanifah. Ono iki, Abu Hanifah nggih. Kala Abu Hanifah, rungokno niki. Allah zaman rawa an Ja'far as-Sadiq bin Muhammad radhiyallahu anhu ma raaitu. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah salah satu imam empat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Menengah tenak Abu Hanifah, masya Allah, macam nengge. Ma ra'aitu, ma ra'aitu fiman afdala min atok. Aku gak tahu roh wong sing paling utama melebihi Imam Atok, gak pernah. Ngeten tak. Sebaliknya, wa ma'a agdaba min Jabir al-Ju'bi. Ya wau. Sehingga rani lekodaan iku dikumpul bohong. Wau. Mereka ini bohong. Tawis. Mulai procat goro. Aku gak tahu roh wong sing luwih goro min Jabir al-Ju'fi, melebihi Ja'far al-Ju'fi data. Jabir al-Ju'fi. Diku wau. Lek ana wong ngaku-ngaku ngumpul Quran kabeh kecuali kadzab dari mereka. Ya ape dhewe sing kadzab. Mereka ni kalau bejo, wong Syiah itu gak iso payu lek gak goro. Siji. Syiah gak payu lek gak goro. Loro lek gak mut'ah. Mengadak nom-nom pelajar-pelajar itu, wah mut'ah enak ngengkolingi ini, aja sampai lo ya. Nau dibilang dalik. Telu, kulus. Hati-hati kocok-kocok lo ngaji, hati-hati. Sebab bagaimanapun yang manusia itu sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Masalah kebohongan. Nau dibilang. Ini takian itu wawum. Masalah mut'ah. Masalah amal masjid wau, nggih masalah fulus. Lek Katolik gak kecelakon nomong sia gak payu, sia gak payu. Niki selingan Bapak Bapak. Niki kitab masyaallah niki. Balik kok nang ditik kaya-kaya mawon. Tuku niki selawe niku. Mungkin kasunnah syah dan kuwa tidak mungkin, mustahil, mustahil, mustahil. Sebab rukun Islam sendiri beda isan. Rukun yang beda isan. Gak mungkin dibersatukan. Kok bersatu-bersatu menombori ngilok no. Percuma. Rugi kita niki. Kalau yang bersatu, mengapa di Iran tidak ada ukhuwah? Yang ada aja di Indonesia. Cukup satu-satu bersatu. Di Mesir bersatu-bersatu. Ngundi-ngundi negara sing akeh alus jamaah gak bersatu. Di Iran sendiri tidak ada ukhuwah. Tidak ada. Itu kecurangan dari mereka. Curang mereka. Hati-hati. Nau dia bilang mendalik. Jadi masalah ukhuwah niku ditimbulkan di negara-negara yang ahlu sunnah wal jamaah. Indonesia ukhuwah ukhuwah ukhuwah diseret sampean. Di Mesir ukhuwah ukhuwah diseret sampean. Di Iran sendiri tidak ada ukhuwah. Malam-malam orang sunnah wal jamaah dipetes ngeten. Ditindes habis-habisan. Ukhuwah tidak ada. Ngono lho. Sing sama-sama sing teliti, sing awas sama niku. Semalam saya insya Allah sampai sana butuh muka-muka dipun lindungi Allah Ta'ala. Dan muka-muka Islam al-sunnah wal jamaah. Ya kalau masalah siap itu kudu merangguring. Bun, terus. Moga terus nih. Dadil impor Ramadan datang, pintu surga dibuka. Pintu jahanam ditutup. Setan-setan diranti, dibondo, di penjara. Yang keempat, si penting, dibuka pintu-pintu rahmati Gusti Allah. Sekali lagi, muga-muga konco-konco hadir kabeh niki sak keluarga angsar rahmati Gusti Allah Ta'ala. Mati husnul khotimah. Bato iman, bato islam ala alus ya jamaah. Yang ketiga. Nah, niki Pak nggih. Yang ketiga disemak. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fi hadzal syahri minal khairati latamannat ummati ayyakuna ramadhanu as-sanata kullaha." Rawahu Tabrani. umpomo menungso-menungso sing Islam mesti nggih. Orang-orang Islam iku roh. Apa yang terkandung dalam bulan Ramadan? Kebaikan apa? Rahmat apa? Pahala apa yang terkandung dalam Ramadan? Oh, arep-arep Gusti Ramadan sakit mensuwulan setahun Ramadan tok. Ngoten niku. Padahal kita niku Ramadan niku kapan yo-yo. Oh, itu dari ana apa? Jadi motivasi kita itu mboten kron ibadah, kron yo-yo. Tu klambi anyar, sarung anyar, celana anyar, tok kapan yo-yo. Iki mboten, Pak. Kenek-kenos. Setahun Ramadan tok. Saking katai pahala, katai rahmat, kalai kan betul Allah Ta'ala. Niki. Lau ya'lamun nas ma fi hadha syari minal khairati la tamannat ummati ayyakuna ramadhanu as-sanata kullaha. Umpama wong Islam roh. Nggih, rahmat rahmati Allah. Ganjaran-ganjaran Allah Ta'ala. Kebaikannya Allah Ta'ala yang terkandung di Ramadan pasti mereka orang Gusti yang sakit Ramadan bensungulan setahun Ramadan rotok. Itulah orang Islam yang kamil, orang Islam yang teman-teman Islam saya itu. Kalau kenapa ibadah mereka mungkin pada bapak pada saya adik-adik kula mungkin Ramadan monggo ditingkatkan ibadah terutama sembahyang berjamaah terutama maca Quran terutama zikir, terutama sedekah jelali. Fakir miskin, anak yatim, janda-janda, masjid, musala, ayo sedekah. Lah iso. Cuman gawe puluran. Bangil alhamdulillah. Selama ini bangil alhamdulillah tumpah ini lancar pulurane, sekone bungkusane pirang-pirang atus. Gedangi, susune, kurmone alhamdulillah. Sampai sikak poso melok-melok buka. Ya, ini ya. Sikak poso melok-melok buka, saya ngakai. Masya Allah. Muka-muka sing murui, sing murui, ya. Sing buka ini loh. Ini, wong sing poso-poso dipempatin rahmat Allah Ta'ala. Melebuteng. Sekolah sampean. Merupa sego, merupa gedang, merupa kurma, merupa kolok. Apa? Merupa pertama kali. Niki iso memadamkan neraka. Temenan iku, Pak. Asal sing pertama kali niku, lek darusan ana puluran siji male carane, siji. Siji carane. Dadi pertama kali masuk purna sing poso, sing terbuka, klebon saka sampean, ngeten sampean. Pengalaman kula ajani nggih, pengalaman kula niku. Waktu kate buka niku poko sai. Sai. Wah, ta sing sai Ramadan kata. Tiang-tiang Arab sing sugi-sugi niku nggawa bangkelan itu. Kurma. Kurma ini jopo isine diganti kacang. Ngene, Pak. Ngoten ngene ayo haji yo Ramadan. Mergo di Ramadan oleh umroh niku larang. Iso 20 juta. Ramadan pol, masyaallah pol, Pak. Kok mboten biyen. Tahun 93 kali Gus Ali. Sa'i kok Gus Ali. Aduh, niki sedekah kurma niku pun pembawa azban lah bukan itu. Mangap. Mangap-mangap. Didulang. Pedilai bunyi gini. Pedilai kurma ini ganti pangan. Oh, itu nanti. Tapi gak boleh. Mangap-mangap. Astagfirullahaladzim. Muka-muka al-mukarab. Saat menulis soke. Kamar segini gini. Muka-muka. Muka ini wong simposo. Setuju apa? Kamar segini ajanis. Kalau si kape. Nah, muka ini moso. Ini masuk. Perucah orang yang puasa ini. Masya Allah. Gajar luar biasa. Malah rebo, kau tak akan mali masalah niki. Pun yang keempat, wakala bejo, mau ngaji niku ku termasuk fardhu ain, ainiyah di dalam ilmu hal. Sembahyang wajib ngaji pas sembahyang. Posong niki, faslun bi syuruti sihati sholat, fi syuruti sihati shaumi. Jadi poso kudu syaraté, poso niku wonten napane niku syarat wajibé. Semak-semak niki kula mendhet cangge kitab. Iki kita sampeyan niku Kasifa Sapina. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal fi syuruti sihhati shaumi arbaatun. Syarat sahih puasa sekawan. Siji Islamun, Islam. Dadi wong sing puasa kudu Islam. Sah Islam mboten asal. Kudu Islam. Apa sebab? Sebab puasa ada niatnya. Niat jero ati lah. Atine wong kafir kai sakandre moin niat saged. Dadi kudu Islam. Cuma lho niki lho, cuma wong murtad wong kafir besok nang akhirat takoni. Apa kelas puasa? Kalau kafir Gusti. Kalau ban puasa kalau kafir. Ngaku. Sing aku tuh niki nih tangan, sikil. Ya. Niko, ai yauma nahtimu ala afwaihim. Waktu kau lemena, aidihim tangan yang ngomong. Atau ya julum, sikilin, jadi saksi. Kalau mboten puasa kafir. Napa lagi kalau kafir? Jadi orang kafir loro. Siksa nih. Siji disiksa sebab kafir. Loro disiksa, gak puasa. Gak bisa. Sebab ini ngomong. Taklif diperintah sembahyang. Wong kafir murtad pada sembahyang. Tapi sembahyang enggak sah modelnya. Wong kafir, wong murtad diperintah sembahyang. Tapi buat sembahyang enggak sah. Apa kafir? Apa enggak sembahyang? Kalau wong kafir Gusti dibek-bek dua kali. Disiksa sebab kafir, disiksa sembahyang tiga sembahyang. Luwe-luwe. Wong sing Islam gak sembahyang blas aduh. Masyaallah. Ngaku Islam gak sembahyang. Ngaku Islam gak poso aduh masyaallah. Al-Qur'an. Lek sampean gelem maca Qur'an, edan ayat. Masalakaku fi saqor. Qalu lam naku minal musallin. Menungso kon gret-gret ana kok sakur gak rut ah. Lah entuk sakur roko sing paling jahat, paling panas, paling pedih. Nggih Gusti sembah kula. Monggo kon ana ngono sebab kula biyen teng donya gak sembahyang. Lam naku minal musallin masyaallah. Dadi salam nek sembahyang berjamaah alhamdulillah. Muga-muga sampe sembahyang doa niki istiqomah. Nggih amin nggih. Lan dipun trima dening Allah taala. Istiqomah. Makin jauh rumahnya dari masjid, makin banyak pahalanya. Melaku. Masya Allah. Ya. Toko sanggeran, buat jembat kamilan. Melaku. Toko ngeripas rekitu, di kajumah syuti melaku. Masya Allah. Muga-muga dipun rami dengkus ya Allah. Gila. Siji. Napa niku Islam. Aifil khali. Waktu niku. Walayasihu. Moga sah. Oba poso. Min kafirin aslin kafir asli. Apa sebab? Sebab poso mbetok niat. Niat dari anjur hati. Hati dari kafir. Ben sakit. Wal murtad di murtad. Nau dibilang. Cuma besok akhirnya tagih. Ini Allah Ta'ala. Kaping kali. Wa aklun diakal. Wajib poso. Kalau berakal. Balek. Mereka ini para bapak. Termasuk Al-Mukarram. Ustaz Munir. Sohe. Akal ini. Menjadi ukuran. Ngerti barang api, barang elek karena akal. Iki barang halal, barang karena akal. Atam yes, bedakan ada pak elek. Mereka ni lawan uang, akar dirusak. Ya di temenung so. Apa ni ku minuman keras? Hati-hati. Tapi minuman keras ku, isam rusak akal. Lebih-lebih ekstasi, naudzubillah. Pil koplo, naudzubillah. Mana iku sabu-sabu naudzubillah rusak kali Pak. Kula nanti di dunia kanca kula lundur sel kabar. Coba apa niku klemocon. Tertingali Pak ya Allah. Wedok loro ngledak nang tengah dalan. Yo mati kakean overdosis. Yo no pengen iki gak ayu arek. Nang bangil apa rebutan mana aja termasuk iki rebutan kon ngini arek. Ya Allah, eman. Tang mati tengah dalan. Ya karena niki pensa busa ben insyaallah. Mergane akal lar regane. Apa sebabe? Bedane menungsa mbek sapi. Bedane karena akal. Niki undang-undang. Al insanu hayawanun natik. Jadi orang ahli mantek. Al insan manusia adalah hayawanun natik, adalah binatang seberakal. Iso beda barang api elek. Ojo lewat tengah jalan, dengar-dengar pinggir wae kayak tabrak. Iku akal gae. Ojo mangan nggih ngombe taksi jok sabu-sabu, iku ngrusak akal bener. Jatuh akal dirusak, haram dosa gede. Naudzubillah. Mereka ini para bapak sehat ini kiki. Kulo enggak ada yugo, kulo enggak ada mantu. Cuman enggak ada yugo mantu. Ayo dijawati. Anak putu kita. Lek bengi ngadep nang yo sampean. Nang yo hajat-hajat ya Allah Gusti. Kulo lewat jatetep anak kulo wah Gusti. Tetep anak kulo. Metu ngate lho, tetep nang Allah Taala. Saestu niki. Kulo tetep sku anak putu kulo kelep pecah. Mati gak sangkan-sangkan. Iki telung dina niki kula kelangan murid tiga, Masya Allah. Al-Murkarom, Ustazah Surayyah, murid kula niku. Mau dalu, pitung dina ni, Baja Sapi Imun kula niku. Mau injing kula, Kak Zia dengan Haji Ufron, murid kula niku. Cik nam-nam kabar, Masya Allah. Masya Allah, ya Allah Allah. Ya Allah, bos, takdirnya ngawatin. Saya urip mawon mbok kita nyuwun Allah Taala muga-muga diberi sehat walafiat, panjang umur, gampang begini, lancar usaha ilmu, gono mas, yang ngerti apa? Ibadah enak. Mbok awake sehat, Masya Allah, dirusak-rusak dhewe, minuman keras, Allah, naudzubillah min dzalik. Menyuwun Allah Taala, tetep Gusti anak kula. Putu kula, murid kula, ngerti lho Pak. Aku kabeh niku amanah Allah Taala, titipane Gusti Allah Taala. Ojo lali, sengat di tangyo sampai subuh dulu. Ojo geremot, tetangan geremot cai. Ayi tamyizun pinter ngerti. Payah ruju mau keluar. Bi kalau tamyiz sopat junwa gendeng gak wajib. Poso gendeng hari ini. Masalah saiki. Nopong gendeng ni kuwajib kodok. Tak kena ngoten, Pak. Wong gendeng lan asli gendeng mboten wajib. Tapi lek wong sakran maromon mabuk wajib kodok. Hati-hati. Wong ayan wajib kodok. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sekali lagi, muga-muga keluarga kita, anak itu muga-muga dipun dono sangga Mas Asing ngoten nggih, muga-muga ados saka meneng keras nggih, muga-muga nggih. Dipun dono sang ekstasi, sabu-sabu pil kuplu. Informasi ini kita menang. Bahwa dibagi semakin hari cili-cili itu. Wis kembali ke tasir itu menang. Kalau tidak ada murid ya, si Fulan itu. Pantus makin Masya Allah dibagi itu. Hari cili-cili. SMP itu loh. Stasiun kabar. Ya nopo niki. Ya nopo niki. Lagi kira kalau yang tahun kas ya nopo. Bagi ya nopo niki. Ayo. Mereka ini saya ini gak ngeteni kiai. Gak ngeteni ustad. Kajian ulama sopai wajib wajib wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Terutama gini iki Pak. Masya Allah. Banggil kota santri bien saiki kota ekstasi. Kota sabu-sabu. Susah kalau dikandani. Ini murid kalau ini. Ya apa, ya apa, Masya Allah, ya apa, ya apa doai. Wasabi. Anak cilik wajib. Cuma lagi pandi anak cilik. Belajar poso. Enak poso Pak. Bantu buat Pak. Ya poso beduk. Poso beduk. Nak beduknya buka. Ada lima dini pun nak kuat. Nak kuat poso asar. Poso asar. Nak asarnya pokok buka. Akhirnya kuat maghrib. Lo dadi ini. Anak itu posonya nutup. Bapak gak poso. Ayo gendeng kan ini. Ayo apa? Kan poso. Bapak ini marung. Penggolan nah ini. Kata-kata niku. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Izla tamyiza. Karena ati data tamyiz. Ngerti. Ojud indahun asani sobi. Yang ketiga. Lagi nah, Pak. Wannako'u suci. Min nawi haidis. Head. Contohnya nifas. Diana. Lah berhubung nifas. Akhid. Dua anak itu kawajib poso. haram poso. Mayahrumul haram al-haidi manufasai al-imsak biniyati saumi. Gileng-gileng niki, sampean dan wong lanang kudu ngerti. Mas aku haid pas aja poso. Tapi aku kuat poso to, aku poso gak oleh haram. Masih kuat haram. Posone gak dadi kaya kanjaran malah dosa. Tapi mas aku gak poso. Ayo gak mangan, betul apa napa? Tapi sunate, lewat dok haid niku sunate mangan titik, ngombe. Iku dudu gak poso, ngoten lho Pak. Lek mule subuh gak mangan, gak ngombe, gak poso. Nggih oleh-oleh tapi eman. Saken tenagai, ngoten lho. Lek mangan ngombe, ana gak poso aja. Ya sikitan ngono lho, Dik. Mundi di kamar dan ini mangan ngoten ngene. Ngono-ngono niku kadang-kadang sing lanang melok-melok. Aku khadik ya, kurang ajar kan. Kurang kurang ajar kan ini. Celana ajar ya. Mis kak karu-karuan. Kak karu-karuan, Masya Allah. Semerawut kabe. Lajeng yang keempat. Wa ilmun au dhannun biqaunil waqti qabilan lisaumi. Namri kuramadun. Mergane Sya'ban al-Mukarram saat mudi sore, Sya'ban iki wonten dina Yaumus Syak. Dina mamang tanggal 29 Sya'ban meniku apa sik Sya'ban, apa sik Ramadan. Apa sik Sya'ban apa sik Ramadan? Mamang. Selagi masih belum ada ketetapan dari hakim, men kok oleh poso. Haram poso. Sebab Yaumus Syak. Lemon hakim kan beja poso, wajib poso. Mata lupa. Dadi poso gak poso, apa katanya hakim? Lah hakim berpedoman dalam ru'yatul hilal. Kanjeng Nabi dawuh, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi. Alhamdulillah. Ngoten, Pak. Niku agama Islam teratur. Bareng poso nang si'a. Siji mana? Si'a mana? Ini garapan kula, Pak. Bapak apa? Oh iya. Poso nang si'a, insyaallah, masyaallah. Poso isu dor soal moka. Iki agama apa iki? Agama napa niku? Jadi agama Ja'fariyah bohong, goro, dusta, penipu. Kula enggak ada ceritane. Tak delem, kok del malam buta dudu nengken. Kedua ketak putu kok jeng akeh. Tak dum-dum sampean. Iki carane poso nang si'a. Tak dum-dum gratis gak bayar. Dek kula kata kok. Kok iki. Menan iki. Aja ndur mereka. Madzhab Ja'fariyah, madzhab wadadadadada masyaallah. Kalau Ja'far boten ngakoni aku itu atau gak. Aku tetap madzhab Hanafi. Ja'far ngoten. Niki carane. Jadi yang keempat harus tahu betul ilmun au dondon sing kuat bahwa waktu itu sudah wajibnya puasa. Nah, saiki yang kelima sing terakhir. Kurang 10 menit. Faslun fi syuruti wujubi shaum. Syarat wajib puasa. Ono syarat sae, ono syarat wajib. Siji bali mana? Islamun Islam. Walau mado. Nanti kenapa? Walau fi mamado nanti gitu. Padang siji itu saya murtad naudzubillah min dzalik. Betul ke Islam. Biasa tak gena akhirat. Betul ngotan. Apa gak poso? Kalau orang kafir gusti. Kalau orang Hindu. Ngeten-ngeten. Dimbeg-beg Allah Ta'ala. Loro siksa nih. Jadi orang kafir. Siksa nih gak poso. Fas malu. Al-murtad. Nah, ini. Termasuk murtad. Ini. Wajib. Ini wajib. Poso. Apa sebabnya? Li'annahu mukhotobun. Karena dia orang murtad diperintah mukhotob. Tak poso. Bil adai. Tak ada poso. Kal muslim kaya muslim. Loro wataklifun lan kukalaf. Loro bukan dijiji. Balek berakal. Balek berakal. Tuya akal gak gendeng balik segede gak poso. Oh, Masya Allah. Eman pak. Eman, eman, eman, eman. Temenan. Malah saiki. Kelompokkan tentang sama saya. Ayo poso. Sing nutup, sing nutup, sing nutup. Temenan. Bombo kita menangi poso ini. Yang ketiga, itu koton kuat poso. Wong tuwe, buat wajib. Ono wong umurnya 80 tahun. Nur, sering kalau ngerti ini. Aku wis tuwe, Nur. Kakat poso. Apa beranu buat jenenge kodok boten. Yo gak wajib poso, gak wajib kodok. Tapi sedina sekati, sekati, sekati. Niku wong sing pandi kita gitu, nih. Fala yajibu. Mau gak wajib poso alaman kata wong layu tiku. Kang gak kuat poso. Wis bape liki badan kok tuwe. Tidak wajib poso juga tidak wajib kodok. Tidak wajib poso juga tidak wajib kodok. Lah sampeyan gak poso ya dadi wong tuwek sampeyan. Wong saiki wis tuwek dinom-nomno dadakno sing nom dadi tuwek nopo gak poso mboten asale man. Awara den loro. Iki siji. Lek loro karo wong tuwa ben wajib. Dan wajib kodok. Tapi loro karo teko. Wong iki umur 30 tahun 40 tahun loro ya gak poso. Ya apa? Ukurane wong sing loro oleh gak poso niku. Ukurane rekono. Lek sampeyan sembahyang ade, gak kuat. Ah, baru boleh karo poso. Lek jare ora udon sing ngawur. Aku lara nur gak poso. Apa boleh lara udon sing ngawur jenenge. Gak poso nur apa boleh lara untu ngawur jenenge iku. Lara sing oleh gak poso, umpama sembahyang ben adek gak kuat. Ah, oleh gak poso. Hukum nggih, fakir lo ya. Nah. Yang keempat, pasih hatun sehat ini wah balik mali. Fala yajib wajib poso ala madiri ngatas wong sing loro. Sing penting yang kelima. Yang terpenting yang kelima. Napa wa iqamatun berdomisili di tempat masing-masing. Wong bangil nang bangil. Sang bangil. Nanti kan Banyuwangi. Lopo setor kudung. Jenenge ruko Banyuwangi iki kok. Nyat poso niki. Bar teko Probolinggo masyaallah rek. Gak kuat aku poso iki. Aku terus poso mati aku moka. Apik moka di wong poso. Temenan iki. Bukan moka. Apa sebab tarakhus? Wong moka karena pesafir ku sunat. Kawin sunat Taala, kawin. Nanti kon nang Jakarta. Lah njebut gawe boleh gak poso. Nang nang Jakarta nang di kon nang ngene kono. Lah udah mudah, tenang sal, Pak. Nah, walaupun nggih kurang 5 menit. Mungkin insyaallah rebu-rebu terakhir masalah poso dan mungkin mantan-mantan niku masalah poso takon monggo, ada masalah banyak. Mentakon dong nggih. Semakin tinggal 5 menit monggo kita dialog nggih. Monggo takut-takut silakan. Sementara kita akan mengucapkan izin surat al-mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Anur-anur nopo. Poso angsal roko ana. Rembang. Deraku loh. Pujuk lo rembang. Anur. Poso angsal roko ana. Haram dan batal. Am rokok ini senajan beluk pak, tapi orang kau untuk kat ini lancar. Lagi gak percaya sampean? Rokok ono. Terus sebulan beluk ini kuning kapas, ini kuning. Imam Zayadi mengatakan, wos orang kosok gak batal. Akhir-akhir berujuk, wes batal. Ngatakan dari. Jadi ojo melok-melok ngotong-ngotong iku. Poso tetap batal poso ini. Rokokan, ye. Poso tetap batal poso ini kalau rokokan. Bandar madu ente mali. Kulani kita di manten. Sakban. Sakban dari manten. Poso ini tok. Wong sakban dari manten. Poso waduh nyekat amean. Dalam gak tau datang. Ojek dirul ya. Ojek dirul ya. Awan-awan. Kumpul, wah, dah. Ojo salah paham. sing kena dam niku, sing kena denda niku sing lanang tok wae tok mboten. Wes bape, sepeti lanang sing ogok-ogok lanang ya. Sewedok mboten. Cek budi ta ya. Hukum niki. Lah carane, lah irungono. Carane lek iman sampeyan gak kuate mau kau. Berarti waktu kumpul gak bukan dalam keadaan poso, mau kan jadi ini. Kowe dosa gedhe. Siji wajib kodo. Dosa gedhe. Telu batal poso ni. Kowe gak kena denda. Iku mboten tengah-tengah poso dikumpuli bojone, papat men. Siji batal poso ni, loro haram, telu dosa gedhe, papat kena denda. Gak tanggung-tanggung poso rong wulan berturut-turut. Wadah. Niki, Pak. Menalu ana wong dadi manten Saban, waktu Ramadan kuat nyetet-nyetet hati-hati sampean. Nggih. Duh, duduk arek joko-joko tepes tuwek nggih, Mas. Kula gak tak koncoa. Wedok kenal kali kula Pak Nur. Kula rabi malih. Waduh, masuk blek. Tak kita incerai tapi di sini oprek. Meter-meter, Pak Nur. Kondo. Kalau salah kula dhewe, kondisi ayu lho ya. Ya ana jaluk kon gelem kon. Mosi ayu. Padahal iya temenan iki. Wong kok iki opo sing ayu? Ya kon niku gak oleh kono kok gak prat maneh. Ngenteni bojomu. Bojomu gak akhire bali maneh. Tapi temen Pak, ya Allah lah ya Allah. Susah kula ya. Ini masalah. Ya napa niku? Entas dadi mantel. Lho ngene ten sing ati-ati. Maksud itu lek menen anyar. Tuh. Mana tahu haji ngisen Pak asik ya. Iki dengan mari mantu nih ya. Hati-hati mantu nih ya. Pun. Pun. Pun. Moga sarang-sarang ya Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alik. Ya Rabbi asyani wat. Taraji ya Rasulullah salamun alik. Ya Rabbi asyani wa taraji asfataya jiratal ala. Ya uhailal judi wal karo ahlu baitil mustafa turihum amalul adifadzaki. Ahlu baitil mustafa turihum amanul adifadzaki risyubbihu bil anjumizu misla ma qadja abi sunani Rasulullah salam ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji asfataya jirata alamin ya uailal judi walka wasafin lulil najati idha khifta min tufan likulli ada wasafin lulil najati idha khifta min tufan likulli ajafan jufi ala takunu kada watasim billahi wasaini ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asya ni wataraji ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wataraji asfataya jiratal ala ya uailal judi wal karo Rabbi faufana bi barakati wadina la usana bi urmati rabbi fawfana bi barakatim wadina la usana bi urmatim wa amitana fi tariqati wa mu'afati minal bidah ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wat taraji ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wat taraji afataya jiratal ala ya uailal judi wal karam Allahumma salli wa sallim wa barik alih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wa ja'al waladana dalam idana min ahli ilmi wa ilal khair wa la taj'alna wa iyyam min asyarrid dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adhaban nar wa adkhil abrar ya azwi ya rahmatar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Amin.